Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Faedah yang pertama, tolong dibacakan. Naiwa. Isbatul jannah wa huwa min umur al-ghaib, menetapkan adanya surga, dan surga termasuk bagian dari perkara ghaib yang wajib diimani. Barakallahu fiku. Faedah nomor dua, induk. Fadlul iman wa annahu aywa wa annal iman afdalul minan. Barakallahu fikum. Faedah nomor tiga, al-amru bil muhafadati alal iman, perintah untuk betul-betul menjaga keimanan. Dan telah kita sampaikan dari kalamnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As'adi rahimahullah, sebab-sebab atau cara-cara menjaga keimanan. Baik, faedah yang keempat. Untuk kurang. Tayyib. Al-hasul azim ala ifsya'i salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Selanjutnya, faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, fihi bayan fadlis salam. Fihi bayan fadlis salam. Di sini terdapat penjelasan tentang keutamaan salam. Apa saja keutamaan salam? Wa min fadailihi, di antara keutamaan salam, yang pertama, annahu sababun min asbab at-ta'aluf bainal muslimin. Annahu sababun min asbab at-ta'aluf bainal muslimin. Wa miftah istijlabil mahabbah. Wa miftah istijlabil mahabbah. Salam, memberikan salam, mengucapkan salam, itu termasuk sebab menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Mengapa demikian? Diterangkan oleh al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala, li'anna salam huwa du'a bis salamah. Karena yang namanya salam hakikatnya adalah mendoakan keselamatan untuk saudaranya. Wala yasturu du'a'u bil khairi, dan tidak mungkin seseorang mendoakan kebaikan illa an iradatihi lil khair, kecuali dia menginginkan kebaikan untuk yang didoakan. Wa huwa dalilul mahabbah, dan itu adalah bukti adanya rasa cinta. Orang kalau cinta, sayang, perhatian dengan saudaranya, dia sangat menginginkan kebaikan. Dan salah satu wujud dirinya menginginkan kebaikan untuk orang lain adalah mendoakan keselamatan untuk saudara-saudaranya. Dan itu terwakili dalam ucapan salam. Assalamualaikum. Ya, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Kalau dalam lafaz lengkapnya, warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta barakah dari Allah, semoga dicurahkan untuk kalian. Nah, kita ulala. Ya, naam. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, izhar sya'airillah, dengan menyebarkan salam kita menampakkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah yang zahir. La yaquluhu illal mu'min, tidak akan diucapkan kecuali oleh seorang mukmin. Halo kaum muslimin, kalau ada orang mengucapkan salam kepada antum, antum secara otomatis akan menganggap dia seorang muslim. Hada muslim. Kenapa? Yusallimu alaina. Dia mengucapkan salam kepada kita. Ya, walaupun ternyata kenyataannya di lapangan, tidak semua yang mengucapkan salam adalah seorang muslim. Terkadang seorang Nasrani yang dia hidup bertetangga dengan kaum muslimin, dia faham tentang syiar-syiar Islam yang zahir, ya, dia juga mengucapkan salam. Ya, ini yang membuat kita terkecohkan dari identitas sebenarnya. Gitu ya. Tapi ala kulli hal, yang namanya salam termasuk bagian syiar agama Allah yang zahir. Orang yang mengucapkan salam, ya, identik dia seorang muslim. Berbeda dengan ucapan-ucapan lain yang biasa digunakan untuk menyapa satu sama lain. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kalau ada orang yang mengucapkan demikian, tidak ketahuan ini orang muslim, mukmin, Buddha, Konghucu, Shinto, Bento, wala apa. Kita tidak tahu. Karena tidak ada identitas khusus. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Berbeda kalau dia bertemu dengan saudaranya, yang kali pertama dia ucapkan assalamualaikum, kita langsung husnubon huwa muslim. Ini keutamaan salam. Keutamaan yang ketiga, assalam min khisalil iman. salam itu termasuk khisalul iman. Termasuk tanda-tanda keimanan seseorang. Qala Ammar ibn Yasir, berkata sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, thalathun, ada tiga perkara. Man jama'ahunna, barang siapa yang mengumpulkan tiga hal ini, faqad jama'al iman, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama, al-insaf min nafsik, mampu berbuat adil terhadap diri sendiri. Ya, mampu berbuat adil terhadap diri sendiri. Kalau dia salah, dia berani, gentle, jantan mengatakan saya salah. Itu ya, namanya insaf min nafsik. Karena sebagian orang atau mungkin banyak pihak, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika jatuh dalam kesalahan, merasa malu, merasa gengsi untuk mengakui kesalahannya. Dan menganggap bahwasanya hal itu termasuk zullah, kerendahan. Padahal bukan. Mengakui kesalahan itu justru sebuah izzah. Ya, kehormatan. Wibawa bagi yang berani melakukannya. Karena enggak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang berbesar hati, lapang dadanya, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau Anda berani dan bisa bersikap adil terhadap diri sendiri, ada satu perangai iman pada diri Anda. Jadi pahami? Sama seperti kisah yang kita sering baca dari sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam karena tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Beliau menyampaikan, kalau orang-orang munafik minta uzur kepada Rasul, diterima uzurnya, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Andai kata beliau melakukan hal yang sama, beliau jauh lebih mampu dari kaum munafikin. Yaitu, untuk mencari-cari alasan bukan perkara yang sulit bagi beliau. Tapi beliau mengakui kesalahannya. Saya tidak ada uzur. Ya. Saya tidak ada uzur. Dan berani mengambil resiko dari kejujuran. Karena sudah mengakui kesalahan dirinya. Ikhanifidina azani allahu wa iyaku. Itu tanda seorang mukmin. Kalau munafik, cari-cari alasan. Ya toh? Nah, kalau sudah misalkan yang sering kita lihat di jalan raya terjadi tabrakan, ya, motor Honda Vario versus Tosa. Tabrakan. Kalau sudah tabrakan wala serempetan dan semisalnya, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, kalau sudah di jalan raya satu sama lain gontok-gontokan. Yang salah pun marah. Pokoknya yang menang, yang start ngegas lebih dulu. Ya, yang marah-marah duluan, oh, ini yang benar. Ya, hilang tanda keimanan. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nomor dua, kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala an, wa bazlus salam lil alam, dan menebarkan salam kepada seluruh manusia. Dia kenal maupun tidak, disebarkan salamnya, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar. Wal infaqu minal iqtar. Tanda yang ketiga, mengeluarkan infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun dalam kondisi sulit. ya, kondisi susah tidak menghalangi dirinya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahul Bukhari. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dari ucapan sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala an. Hakadha ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Kemudian keutamaan salam yang berikutnya, riyadhatun nafsi ala luzumit tawadhu' wa i'dham hurumatil muslimin. Keutamaan salam yang berikutnya, riyadhatun nafsi, melatih diri, ala luzumit tawadhu', untuk memiliki sikap tawadhu', wa i'dham hurumatil muslimin, dan menghormati hak-hak sesama muslim. Nah, ini nampak kalau kita perhatikan adab-adab dalam memberikan salam. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Di antara adabnya, ketika orang yang naik kendaraan, dia memberikan salam terlebih dahulu kepada yang jalan kaki. Ya, yang naik kendaraan memberikan salam terlebih dahulu kepada pejalan kaki. Kenapa demikian? Itu untuk melatih diri agar tidak memiliki kesombongan. Jangan mentang-mentang naik kendaraan, ya, dia naik mobil mewah, sanibidina azani Allah wa iyyakum, mobil dengan dua pintu, Suzuki Cherry. Loh, dua pintu loh. Mewah itu. Ya, dua pintu dengan bagasi yang sangat lega. Ya. Ya toh? Itu jangankan untuk ngangkut kardus 2-3 biji ya. Gula 2 ton naik ihanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Mentang-mentang naik mobil mewah, kemudian lihat ada saudaranya yang jalan kaki di pinggir jalan. Ya. Mungkin ada sedikit merasa, oh saya lebih, apa namanya, lebih utama, saya lebih kaya, saya lebih tinggi. Kenapa? Saya naik kendaraan, dia jalan kaki. Yang demikian dihilangkan dalam Islam. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Benih-benih kesombongan dihilangkan dalam Islam dengan adanya salam. Inti yang naik kendaraan itu dianjurkan dan diperintahkan untuk memberikan salam kepada pejalan kaki. Kemudian orang yang jalan memberikan salam kepada yang sedang duduk. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini beberapa keutamaan yang dimiliki pada syariat salam. Faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Al-amru birafi taqatu' wattahajur wasyahna wa fasadi dzatil bain. Al-amru birafi taqatu' wattahajur wasyahna wa fasadi dzatil bain allati hiya al-haliqah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghilangkan biraf'i at-taqatu', menghilangkan sikap taqatu'. Taqatu' itu saling memutus hubungan. Ya. Hanya gara-gara sengketa perihal ballpoint, ya, Dua orang punya ballpoint yang sama. Pilot BPTP. Tahu harganya berapa? Paling 3.000, 4.000, 3.000 paling ya. Atau berapa sekarang? Mahal atau murah? Murah. Ya, itu enggak bakal membuat antum bangkrut hanya gara-gara beli pilot yang baru. Ya toh? Enggak bangkrut antum. Enggak bakal harus puasa sampai sebulan lamanya hanya gara-gara beli pilot itu. Enggak. Remeh. Ya, dua orang punya ballpoint yang sama, pilot BPTP, sama-sama warna biru. Ya. Kemudian yang satu kehilangan pilotnya. Kemudian ditemukan satu pilot saja di atas meja Darussalam. Ya, sengketa. Ini pilot saya. Ndak, ini punya saya. Mana dalilnya kalau ini pilotmu? Qala Allahu tabaraka wa taala. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dia sebutkan, ini dalilnya, kenapa bagian bawahnya hitam. Itu ciri khas semua bolpen saya. Nggak percaya, lihat, dibukakan. Lah iya semuanya warnanya hitam. Nggak, ini punya saya. Kenapa? Tutupnya, ya, yang bergesekan dengan, apa namanya ini, saku baju, itu agak mancung, bentuk kayak kumis. Ya, wak doyok gitu ya. Tadi pahami? Ndak, ini punya. Ndak, itu punya saya. Ndak, akhirnya saling memutus hubungan. Ya, mulai sekarang kamu bukan teman saya. Gara-gara apa? Gara-gara pilot TPTP. Gak ada yang mau ngalah. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini gak boleh. Ya, harus dihilangkan. Semua sebab yang menjadikan takabu saling memutus hubungan dilarang dalam Islam. Wattahajur, saling memboikot. Al-hajru itu tarkul kalam, tidak mau ngomong. Gitu ya. Tidak mau ngomong. Kalau taqatu ini lebih dari sekedar tahajur, sudah tidak mau lagi berhubungan dengan orang tersebut. Kalau ini masih mungkin masih mau ketemu tapi tidak mau ngomong. Diam 1000 bahasa. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Jadi dia menganggap kehadiran temannya ini seperti salah satu tiang-tiang masjid. Gitu ya. Nggak dianggap. La salam, wala kalam, wala ta'am. Wa syahna. Syahna itu saling benci. Ya, saling benci. Tahajur itu tarkul kalam, enggak mau ngomong. Kalau ini mungkin masih ngobrol, tapi ada kebencian dalam hatinya. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fasadi dzatil bain, dan segala sesuatu yang merusak hubungan. Fasad dzatil bain itu merusak hubungan. Allati hiyal haliqah, yang itu semua taqatu, tahajur, syahna, fasadu dzatil bain, ini yang merusak ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Ya, semuanya dihilangkan. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam mempersyaratkan yang masuk ke dalam surga hanya seorang mukmin. Dan tidaklah seseorang itu beriman sampai saling mencintai. Ya toh, lala. Ya toh? Saling mencintai. Supaya terjaga rasa cinta karena Allah di antara kaum muslimin. Rasul memerintahkan untuk menebarkan salam. Ya. Rasul memerintahkan untuk menebarkan salam. Supaya terjaga persatuan dan persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Maka segala sesuatu yang bisa merusak persaudaraan, ukhuwah imaniyah bainal mu'minin tidak diperbolehkan. Ya, namanya taqatu jelas bertolak belakang dengan yang namanya ulfah bainal muslimin. Kalau taqatu berarti tidak ada rasa cinta, tidak ada kasih sayang antar kaum muslimin, dan ini tidak diperbolehkan. Sebab-sebab yang bisa mengarah ke arah sana juga tidak diperbolehkan. Ya, di antara sebab munculnya taqatu wa tahajur wa syahna az-zulmu, kezaliman. Ya, jauhi semua bentuk kezaliman, terutama zalim terhadap saudara kita, baik dalam urusan harta, dalam urusan darah, dalam urusan kehormatan. Wa kadzalika minal asbab, sebab yang lain, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, qillatut tazawur. Qillatu at-tazawur, jarang bersilaturahim, jarang saling berkunjung, jarang ketemu. Ya. Dalam syariat kita, salah satu bentuk al-hubbu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, ziyaratul ikhwan, menziarahi teman-teman yang baik. Ya, menziarahi teman-teman yang baik. Dan ini salah satu cara, upaya yang syar'i untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar. Ya, antum bosan nyatet, menyalin catatan, bosan menghafal, capek dengan durus dan semisalnya, ingin menyegarkan kembali suasana hati antum, ziaratul ikhwan, ziarah kepada teman-teman antum. Ya, antar sakan, antar kelas, antar lembaga kalau diperbolehkan, khadibidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak ada fitnah di situ. Maafi muskilah. Tapi ingat, ziarahnya kepada teman-teman yang baik. Naam. Wa kadzalika minal asbab, termasuk di antara sebab yang lain, al-mizah, gurauan, alladhi yatajawazu al-haddal mubah, yang melebihi batasan yang diperbolehkan. Ya, bercanda boleh. Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok yang periang. Dan tidak jarang dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau bercanda dengan umatnya. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ingat, candaan yang diperbolehkan ada batasan-batasannya. Tak boleh bercanda, kanibidina azani Allah wa iyyakum, dengan kalimat-kalimat yang dusta. Juga tidak boleh bercanda dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ya, candaan dengan temannya, akhirnya memanggil temannya dengan nama-nama hewan. Ya, benda. Candaan dengan temannya, karena terlalu akrab, akhirnya dipanggil dengan nama hewan. Ya, yang satu manggil temannya kijang, yang satu manggil temannya apa? Komodo. Ya, satu manggil inti panda, dibalas, oh iya, saya panda, kalau kamu mbahnya panda. Saya kata, olah, nah, ini tidak diperbolehkan, ini termasuk ucapan-ucapan yang kasar. Khandibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti hati saudaranya, walaupun tujuannya bergurau. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, ya akhi, contoh ya. Ya akhi, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kalau lihat gigimu itu merasa kurang syar'i? Loh, kenapa gigimu itu bagaikan jarak soft ketika PPKM? Ya, renggang-renggang misalkan. Ya toh, itu enggak syar'i, gigi kok enggak sinkron. Ya, giginya enggak sinkron, gimana pemiliknya? Contoh, contoh. Ini ala sabilil mizah. Tapi ini menyakitkan. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Apalagi kalau disampaikan di halayak ramai. Ya toh, lagi nunggu datangnya khatib imam Jumat. Ya toh, pada suasana yang seharusnya itu syahdu, khusyuk dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu masuk ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum rejal satu ini manggil, "Ya fulan," sebut tadi. Ya kaget semua orang nonton, kenapa ini kok disuruh bertakwa kepada Allah? Ternyata istihza dengan giginya. Ya, alhamdulillah masih manual, belum metik giginya. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Contoh, itu tidak diperbolehkan. Mizah itu termasuk asbab munculnya taqatu tahajur syahna apabila melebihi batas yang diperbolehkan. Sadi pahami? Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fadal, adhan terlebih dahulu. Tayyib. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Adapun bab yang baru, insyaAllah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya dahulukan yang berkaitan dengan bab. Tayyib. Yang pertama, Tayyib, Abang Ustaz, Abiana punya teman yang hampir sering main ke rumah. Hanya saja dia orang yang kafir. Dia memberikan salam dan Abi tidak sengaja menjawabnya dengan Waalaikumussalam. Seharusnya kan dijawab Waalaikum. Bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya. Terkait dengan memberikan salam atau menjawab salam kepada non-muslim, orang kafir, hukum asalnya kita menjawab dengan jawaban Waalaikum. Karena di masa Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang Yahudi, mereka biasa memberikan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi lafadznya dirubah. Mereka baca dengan cepat, Assalamualaikum. Ada yang hilang toh. Yang hilang apa? Huruf lam. Harusnya kan, Assalamualaikum. Ketika lamnya dibuang, Assalamualaikum. Artinya apa? Bencana, celaka untuk kalian. Ya, ini doanya orang Yahudi. Dan memang mereka dikenal suka melakukan perbuatan tahrif, layyul al-sinah. Ya, suka merubah-rubah perintah dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tahu seharusnya Assalamualaikum. Tapi dia mengatakan Assalamualaikum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan Waalaikum. Ya. Yahudi mendoakan kejelekan, dibalas dengan yang sama. Celaka, kebinasa untuk kalian. Dijawab, Waalaikum, kalian juga. Ya toh? Bagaimana kalau kita menjawabnya dengan Waalaikumussalam? Ini pernah ditanyakan oleh kepada Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Untuk orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, hukum asalnya memang jawabannya Waalaikum. Kecuali apabila ucapan orang kafir tadi, lafadz salamnya jelas. Assalamualaikum misalkan. Boleh. Beliau membolehkan dijawab Waalaikumussalam. Hanya saja yang lebih tepat dijawab dengan Waalaikum. Jadi pahami? Baik. Afan Ustaz, di mana saja kita tidak boleh menyampaikan salam? Naam, ada beberapa tempat yang kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Yang pertama, tidak diperbolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang qadaul hajah, buang hajat. Di sebagian tempat, ya jangan antum bayangkan fasilitasnya selalu sama dengan yang antum biasa miliki gitu ya. Di sebagian tempat, ada yang memang kebiasaannya MCK-nya itu di pinggir kali. Ya, di pinggir kali. Jangan kemudian lewat afsyussalam bainakum, dilihatlah itu lagi poker. Ya. Assalamualaikum ya fulan. Jawab pula, waalaikumsalam. Dalam keadaan dia sedang memenuhi panggilan alam. Ya. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ya diberi salam oleh salah seorang sahabatnya saat beliau sedang menunaikan hajatnya dan beliau tidak menjawab. Ya, beliau tidak menjawab. Khanifidina azani allahu wa iyyaku. Nomor dua. Tidak diperbolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sedang sibuk dengan ibadah. Kaman yaqra'ul Qur'an, seperti orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya toh? Dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang atau sahabat kita yang sedang baca Quran. Tunggu sampai selesai dia baca Quran. Kalau antum ada hajah, kemudian sampaikan salam. Assalamualaikum ya fulan. Tunggu sampai selesai bacaan Al-Qurannya. Tayyib. Hakata ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Apakah boleh memberikan salam kepada wanita ajnabiyah? Di sini perlu dirinci. Anifidina azani allahu wa iyakum. Apabila memberikan salam kepada jamaah, ya, kumpulan wanita ajnabiyah, walam yu'ayyinha, dia tidak memaksudkan pihak-pihak tertentu, ya, hukum asalnya diperbolehkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berkhutbah di hadapan jamaah wanita para sahabiat, beliau memulai khutbahnya dengan salam. Ya toh? Dan itu tidak ditentukan kepada muslimah-muslimah tertentu, tapi umum. Yang demikian diperbolehkan. Ya toh? Sama seperti antum misalkan menyampaikan muhadharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mu'minun wal mu'minat. Ya toh? Al muslimun wal muslimat. Hadirun wal hadirat. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Yang demikian diperbolehkan karena aman dari fitnah. Adapun kalau mengucapkan salam kepada seorang wanita ajnabiyah, fahadha muharram, ini diharamkan. Itu pintu fitnah. Kenapa? Ingat, fungsi salam itu apa? Apa fungsi salam? Miftah istijlabil mahabbah, mas. Loh, kok ketawa antum? Ya benda? Iya, itu kunci untuk membuka rasa saling menyayangi. Ya, lah kalau antum mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah dengan dalil, ya Ustaz, afsussalam bainakum. Ini hadisnya ada Sahih Muslim loh Ustaz. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsussalam bainakum. Saya sebarkan salam. Katanya Ammar ibn Yasir, ifsya'us salam lil alam. Ya, semua tak salami, ya. Ada anak kecil tak salami, ada mbah-mbah tak salami, ada mbak-mbak juga disalami. Ini kalimatul haqq arada bihal batil. Sebenarnya dia tahu hukumnya. Ya. Ya toh? Tak boleh. Khadibidina azani Allah wa iyyakum haram. Ingat haram. Allah Allah. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Ingat Allah ketika menyebut makarnya syaitan, ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Makarnya syaitan itu lemah. Ya. Tapi ketika menyebut makarnya wanita, inna kaidakunna 'adzim. Sungguh makar kalian wahai kaum wanita itu dahsyat. Hati-hati loh. Bisa dipahami? Nah, ujian terberat laki-laki itu ada pada wanita. Bisa dipahami? Nah, hati-hati mas. Jangan bermudah-mudahan. Banyak orang kalau di luar garang. Ya, pimpinan preman. Masuk rumah jadi kucing peliharaan. Ya toh? Nah, hakata ikhani fidina azani allahu. Wa iyyakum. Bagaimana bila ada dua orang atau lebih saling bermusuhan selama lebih dari 3 hari, kemudian salah satunya ingin memberi salam, tapi keinginannya dikalahkan oleh rasa malu? Bagaimana cara menghilangkan rasa malu tersebut? Yang perlu antum pahami, itu bukan rasa malu, tapi malas. Yang namanya haya, rasa malu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-haya la ya'ti illa bi khair. Ini kaidah nabawiyah. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau ada malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik, bukan namanya malu, tapi apa? Males. Ya, hilangkan rasa itu. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan salam. Nabi mengatakan, "Wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam." Yang terbaik di antara orang yang bermusuhan itu yang memulai salam. Ucapkan salam. Ya, apa susahnya mengucapkan salam? Ya toh? Apakah lidah antum kaku? Bibir antum kelu sehingga enggak mampu mengucapkan kalimat yang sangat indah, assalamualaikum. Antum bisa daurah berjam-jam ngomong salam, mengucapkan salam kepada orang yang mungkin sedang bermusuhan gara-gara tadi pilot BPTP tadi itu. Ya. Isma'kul ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Bagaimana jika yang mengendarai kendaraan lebih tua dari pejalan kaki? Mana yang lebih dulu mengucapkan atau memulai salam? Tetap yang naik kendaraan lebih dulu mengucapkan salam. Memang adabnya memberikan salam yang lebih muda kepada yang lebih tua. Tapi kalau posisinya yang naik kendaraan itu yang lebih tua, dia yang lebih berhak memulai salam. Bisa dipahami? Tayyib. Itu keterangan disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa hukumnya seseorang yang berkendara tidak mengucapkan salam kepada pejalan kaki karena takut disangka sombong? Kenapa disebut sombong? Mengucapkan salam kok sombong? Hah? Ini alasannya tidak ilmiah. Ya, tidak boleh yang demikian itu. Itu tandanya salamnya antum itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Fubail bin Iyad rahimahullahu taala, tarkul amal min ajli nas riya. Meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu riya. Wa fi'luhu li ajlihim syirkun. Antum melakukan perbuatan karena manusia itu syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. yang namanya ikhlas itu Allah menyelamatkanmu dari dua keadaan ini. Ya. Kalau itu kebaikan, lakukan. Tidak usah menggubris omongan orang. Mau antum disebut sombong, mau antum disebut apa namanya sok suci, sok soleh, ya dan semisalnya, khali, biarkan. Karena pujian manusia tidak akan meninggikan derajat antum di sisi Allah. Celaan mereka juga tidak menambah dosa untuk antum. Tidak ada pengaruhnya. Ya, yang memberikan pahala itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Apa hukum menjawab salam dari ahlul bid'ah? Untuk ahlul bid'ah, tokoh-tokohnya tidak boleh memberikan salam kepada mereka, juga tidak boleh menjawab salam mereka. Tahziral muslimin anhum, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kebid'ahan mereka untuk tokoh-tokohnya. Adapun untuk kerucu-kerucunya, orang yang enggak ngerti apa-apa, ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, maka dihukumi seperti awamul muslimin. Jam 7. Lanjut apa sudah? Oh, masya Allah. Tayyib, masya Allah. Yang berkaitan dengan bab sudah hampir semuanya sudah terjawab. Ini serba-serbinya ya. Apa Ustaz, apa hukum menyembunyikan barang temannya dengan niatan main-main? Ya, ini yang sekarang masyhur dengan istilah prank. Ya. Ya'lamu anna prank laisa minal Islam bisyai. Ya, itu bukan akhlaknya seorang muslim. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini termasuk candaan yang melebihi batas. Jadi fahami? Naam, tidak boleh. Apakah boleh berteman karena menginginkan sesuatu dari teman tersebut seperti hartanya, makanannya, istrinya, dan lain-lain? Tidak diperbolehkan, ya. Dasari niatan antum berteman itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau ba'duhum al-akhillau, gimana bunyi ayatnya? Hah? Aywa, al-akhillau ba'd yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Ya, al-akhilla, orang-orang yang apa namanya saling mencintai, saling mengasihi, nanti di yaumul qiyamah itu berubah menjadi saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bisa dipahami? Nah, jangan didasari dengan tendensi-tendensi dunia yang rendah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah doa orang kafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau doa orang yang terzalimi, na'am. Sekalipun dia kafir, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tidak. Jadi pahami? Selain itu, tidak. Kapan seorang terhitung masbuk? Ketika imam rukuk. Ya, maka terhitung masbuk. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ukurannya imam, bukan makmum. Ya, kalau antum imam sudah rukuk, antum masih jumpai rukuknya imam, tapi ketika imamnya sudah bangkit dari rukuk, afwan, ketika dia bangkit dari rukuk, maka terhitung masbuk. Ya, alal khilaf bainal ulama. Ukurannya imam loh ya, bukan jamaah. Karena ada sebagian imam, salah satu tata cara membaca takbir, takbir berbarengan dengan gerakan sholat. Jadi antum bergerak, langsung takbir. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, barengan. Ada yang gerak dulu, baru takbir. Atau, sami Allahu liman hamidah, ya kan? Tapi posisi dia sudah bangkit dari rukuknya, masbuk. Nggak dapat satu rakaat. Tambah rakaatnya ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Al-'afwu ya ustaz, indi su'al, mal farqu bainal 'aqidati wat tauhid? Ajib bil lughatil arabiyah. Wah, saya dapat intihan ini. Jazakumullahu khairan katsira. Allah yajzikum khaira. Al-aqidah wa at-tauhid. Al-aqidah a'ammu min at-tauhid. Karena al-aqidah ma hiya sahihah wa ma hiya fasidah. Amma at-tauhid aqidatun sahihah. Wa huwa ifradullah 'azza wa jalla bil ibadah. هذا أولا. والعقيدة تتعلق بالأمور الباطنة من المعتقدات من أعمال القلوب من أعمال القلوب يتعلق بشأن الربوبية بالله عز وجل ويتعلق بالأمور الغيبية من الملائكة وغيرها. أما التوحيد فهذا خاص متعلق بالرب عز وجل يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة هذا تابع وفرع من توحيد الله عز وجل توحيد المتابعة هذا إفراد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة والتآسي والاقتداء هذا ثانيا فهمتم؟ لا تكاسي ngono ana ajib bil lughatil arabiyah ngono ya aywa bis. Apa hukum memakai gelang buat laki-laki? Gelang yang gelang itu untuk laki-laki, identik untuk laki-laki, bukan jimat. Sekarang saya tanya, sejak kapan gelang dipakai laki-laki? Nah, dan tidak ada yang pakai gelang dari kalangan laki-laki kecuali dari kalangan fusak. Bagaimana ulala? Kecuali dari kalangan fusak, orang-orang fasik. Mana abid, mana dari kalangan para ulama yang pakai gelang? Ada tak? Halo, kaum muslimin? Ada enggak? Enggak ada. Kalau jam tangan dipakai laki-laki, cincin dipakai oleh laki-laki. Ya. Khimar. Kama hada, bukan himar ya, pakai hak keledai. Ya, khimar pakai kha, ya, seperti ini. Ini namanya khimar, bukan imamah. Kalau imamah kama hada. Nah, ini namanya imamah. Orangnya muta'ammim. Yang pakai imamah namanya muta'ammim. Kalau ini khimar. Ya. Wa'alaihi khimar. Nah, kayak gini. Bentuk E. Ya toh? Ini dipakai oleh laki-laki. Hanya saja untuk yang belum tumbuh jenggotnya, jangan pakai imamah model kamahada. Ya. Fitnah mas. Ya. Nah. Nanti orang lihat antum. Ini kok. Sejak kapan ini? Susilo jadi Susanti ini. Ya. Jadi wami. Khimar. Dipakai untuk laki-laki. Jadi wami. Untuk gelang hadha. tidak ada dari kalangan laki-laki sejati yang pakai. Ya, tidak ada yang pakai kecuali fusak. Kalau orang kafir, tidak usah tanya mereka. Ya, di antara mereka pun ada yang hidupnya sama kayak kambing, tidak pakai baju. Itu orang kafir, tidak ada hukum. Ya, kita tidak bisa mengambil hukum dari perbuatan mereka. Nah, sejak kapan saya tanya, gelang menjadi aksesoris kaum laki-laki? Sejak orang-orang fasik yang memasyhurkannya. Bisa dipahami? Enggak seyokianya. Dan tidak boleh bagi seorang laki-laki pakai gelang. Karena itu termasuk syiarnya wanita. Kecuali kalau antum memang ingin jadi wanita. Ya lain ceritanya. Bisa dipahami? Nah, tidak boleh. Kalau ada santri pakai gelang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, laporkan. Apakah boleh tidak menagih hutang dengan niat agar bisa mengambil pahala orang yang berhutang dengan sengaja? Ya, fulan hutang dengan Alan 5 juta, jatuh tempo. Wah, enggak ditagih. Kenapa? Sengaja, biar nanti ketika di yaumul qiyamah, ya, pahala si Alan yang berhutang tak ambil. Gitu ya. Hukumnya tidak boleh. Ini masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa menginginkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia dihukum, enggak dapat sama sekali. Nyata, urusan pengambilan hasanat dan ditimbangkan sayyiat itu nanti di yaumul qiyamah. Urusan untuk hutang piutang dalam syariat, satu yang diperintahkan, tagih hutang dari temanmu. Sesuai dengan ketetapan perjanjian yang diambil. Ya, tempo satu bulan, tepat satu bulan, ingatkan saudaramu. Supaya dia enggak jatuh dalam perbuatan zalim. Nomor dua, kalau saudaramu betul-betul tidak mampu bayar hutang, maka yang disunnahkan, indarul mu'sir. Kasih tempo yang memudahkan. Antum enggak bisa? Enggak bisa. Tayyib, tak kasih tempo lagi. Satu bulan cukup? Ya enggak apa-apa, saya coba satu bulan. Tayyib, satu bulan lagi saya akan datang menagih hutang. Ya, yang lebih afdal lagi, antum halalkan, bebaskan dari hutang saudaramu, walakal jannah. Balasannya surga. Sanifidina azani Allahu wa iyaku. Sanifahami? Tayyib. Adapun kalau kama hada, tidak ada contohnya dari salah si sanifidina azani Allahu wa iyaku. Kecuali kalau saudara kita tadi lari dari hutangnya, tidak ada itikad baik, ya, maka beda ceritanya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau dari awal niatannya kamahada, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.